yang bertepatan dengan 15 Januari 2018 Masehi. Sebelum kita masuk dan melanjutkan kajian pada pertemuan terakhir pekan yang lalu, ingin sedikit mengingatkan bahwasanya di antara akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sifatul rahmah, sifat kasih sayang yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada siapapun. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya surah Nun, surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Kesempurnaan akhlak, kesempurnaan adab sopan santun ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula ketika ditanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Kenapa yang ditanya Aisyah? Karena beliau adalah orang yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya, pertanyaan ini sangat pantas untuk disampaikan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dijawab oleh beliau radiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam seperti halnya Al-Quranul Karim yang sedang berjalan. Dan diantara sifat mulia yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa sallam adalah ar-rahmah tadi, kasih sayang, yang ini beliau ambil dari Al-Quranul Karim sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, inni lam ab'ats la'anan, aku bukanlah seorang yang diutus untuk melaknat si fulan dan si alan. Aku adalah seorang rasul yang bukan diutus untuk melaknat si A dan si B. Wa innama bu'ithtu rahmatan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini rahmatan, untuk menebarkan kasih sayang. Dan banyak sekali contoh misal dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sifat rahmah yang dimiliki oleh beliau. Dan beliau bukanlah seorang yang suka melaknat, menjelek-jelekkan si fulan, si alan, si A dan si B. Bahkan pernah satu ketika, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap tawadhu. Di antara ketawaduan beliau alaihi salatu wasallam adalah tatkala beliau mengucapkan innama ana basyarun mithlukum, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Pernah satu kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang manusia biasa emosi dengan emosi yang sangat sangat marah sekali dengan sekelompok bangsa Arab yang ketika itu hampir melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan kejelekan-kejelekan yang dimiliki oleh salah satu dari kabilah bangsa Arab tersebut. Bahkan karena Nabi SAW sangat emosi, di dalam salatul fajr ada yang dinamakan dengan kunutun nazilah. Beliau melakukan kunut dan mendoakan kejelekan kepada bangsa-bangsa Arab tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut tersebut, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'natlah bangsa Arab si A dan bangsa Arab si B. Dengan disebutkan satu persatu namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. laisa laka minal amri syai'. Tidak boleh wahai Muhammad engkau melakukan yang demikian. Karena yang bisa melaknat si A mendapatkan laknat, si B pasti masuk ke neraka, si C pasti mendapatkan azab, dan yang semisalnya yang berhak menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau wahai Muhammad sebagai utusan Allah hanya bisa mendoakan kebaikan untuk umat-umatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salah langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang ma'sum, yang terjaga. Beda dengan kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditegur. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam ketika satu kesalahan terjatuh padanya, beliau langsung mendapatkan teguran dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh misal kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifatur rahmah, kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya, adalah sebuah kisah yang mungkin telah kita ketahui bersama. Tatkala ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui ini terkenal dengan orang yang tidak tahu keadaan sekitar, cuek, acuh tak acuh. Karena mereka tinggal di pedalaman Arab, di dekat padang pasir. Maka satu ketika seorang Arab Badui ini datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Karena dia tidak mengetahui keadaan sekitar dan orang yang acuh tak acuh tadi, dia buang air kecil di dalam masjid Nabi, di pojok bahagian belakang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau sedang melakukan majelis ilmu. Di pojok bahagian belakang dari masjid tersebut datang seorang Arab Badui dan buang air kecil di situ, di dalam masjid, bukan di luar. Maka ketika orang tersebut dilihat oleh Umar ibn al-Khattab, maka dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dani adribu unuqah ya Rasulullah, biarkan aku untuk mengusir dia wahai Rasulullah. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menahan Umar ibn al-Khattab, biarkan wahai Umar. Dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang akhirnya selesai seorang Arab Badui tadi buang dari hajatnya, buang air kecil. Setelah itu dipanggil dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebahagian dari sahabat Rasul diperintahkan untuk menghilangkan bekas air seni yang telah dibuang oleh Arab Badui tadi dengan mengguyurkan satu ember besar dalam rangka mensucikan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah suci, seorang Arab Badui tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid yang didirikan di bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, tempat untuk salat, tempat untuk beramal saleh, qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya dari amalan-amalan ibadah, dan bukan tempat untuk buang hajat. Difahamkan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui tadi, yang akhirnya dia mengamini, mengiyakan apa yang telah dinasihatkan kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia senang dan menerima ajaran Islam. Dan dikisahkan di dalam riwayat tersebut bahwasanya dia beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebelumnya musyrik, sebelumnya masih belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat sifat rahmah, kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mudah emosi, maka menjadikan seorang Arab Badui tersebut masuk ke dalam agama Al-Islam. Dan masih banyak sekali contoh-contoh rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melanjutkan kajian rutin kita pada hadis yang ke-15 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana di dalam hadis tersebut ada 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Telah kita bahas 2 paling tidaknya pada pertemuan terakhir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, telah kita sebutkan keimanan ini pasti kaitannya dengan perkara-perkara gaib yang tidak nampak, tidak terlihat. Kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat jannah, tidak pernah melihat an-nar. Tapi keimanan kita itulah yang tidak akan sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tercatat sebagai sebuah amalan soleh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir pun tidak pernah kita lihat. Tapi kita beriman, kita yakin akan adanya hari akhir tersebut. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Hendaknya dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik ataukah diam. Dua pilihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengetahui apa yang akan kita keluarkan dari lisan-lisan kita adalah ucapan-ucapan yang baik, maka keluarkanlah ucapan tersebut. Akan tapi ketika kita tidak mengetahui apakah ini kebaikan atau mungkin kita telah mengetahui ini adalah kejelekan, falyasmut. Hendaknya kita diam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala melainkan akan tercatat di sisi malaikat raqib dan atid yang ada di pundak kanan dan kiri mereka, manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus pintar-pintar untuk bisa memilah dan memilih apa yang kita keluarkan dari lisan-lisan kita. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kita berhenti sampai pembahasan ini yang berkaitan dengan jiran atau kata tetangga. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis ke-6014, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu alaihi salatu wassalam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma zala Jibrilu alaihi salam terus dilakukan oleh malaikat Jibril, yusini, apa yang terus dilakukan oleh malaikat Jibril, memberi wasiat, memberi nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh, kata beliau alaihi salatu wasallam, sampai-sampai aku mengira, saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat, berbuat baiklah kepada al-jiran, tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga wahai Muhammad, seperti itu terus. Mazal dilakukan, senantiasa dilakukan oleh malaikat Jibril menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mengira, kata beliau alaihi salatu wassalam, annahu sayuwarithu, bahwasanya tetangga ini akan mendapatkan harta waris, akan mendapatkan harta warisan, saking dekatnya dan saking seringnya malaikat Jibril memberikan nasihat dan wasiat untuk berbuat baik kepada para tetangga. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam mengira bahwasanya di antara deretan ahli waris adalah para tetangga kita. Hadis ini, hadis yang sahih, menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memberikan wasiat, nasihat, wejangan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk terus memberi motivasi, berbuatlah baiklah kepada para tetangga. Dan tetangga yang dimaksud di sini, berselisih para ulama mentafsirkan dan mendefinisikan apa itu tetangga atau siapa itu tetangga. Ada yang mendefinisikan bahwasanya tetangga itu adalah mereka yang memiliki kurang lebih jaraknya 40 pintu dari rumah kita, ke sebelah kanan 40 pintu ke sebelah kiri. Ada lagi yang mendefinisikan bahwasanya tetangga itu man shallal fajra ma'ak, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh bersamamu, artinya satu masjid. Ada si fulan, si alan, si A, si B melaksanakan sholat subuh bersama-sama kita, berarti dialah termasuk dari tetangga kita. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat yang berkaitan dengan definisi tetangga ini adalah apa-apa yang berkaitan dengan nasihat dari Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, yang mana beliau mendefinisikan tetangga ini dikembalikan kepada al-adah wal-urf, adat kebiasaan satu kaum, adat kebiasaan satu komunitas. Ketika satu komunitas, satu masyarakat menganggap bahwasanya orang-orang ini adalah tetangga, maka itulah tetangga, walaupun dia mungkin jauh, Maka itu tergantung kembali kepada uruf, adat kebiasaan dari masyarakat. Tetangga yang ma'ruf di tengah-tengah kita, negara Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan ini, adalah orang-orang yang berada di sekitar kanan kiri kita. Maka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan ikram, kemuliaan. Dan kita berhak untuk memuliakan mereka. Walaupun dalam keadaan musyrik. Walaupun dalam keadaan non-muslim. Karena telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau pernah suatu hari telah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyembelih seekor sapi. Dalam riwayat lain disebutkan menyembelih seekor kambing. Al-muhim sesembelihan. Maka ketika Abdullah bin Umar menyembelih hewan tersebut, kemudian dimasak oleh keluarga beliau, keluarga Abdullah bin Umar. Setelah selesai memasak, Abdullah bin Umar masuk ke dalam dapur dan mengatakan, "Apakah kamu, wahai istriku, telah mempersiapkan jatah tetangga kita yang beragama Yahudi ini?" Non-muslim, Yahudi. Maka kata istri beliau, "La, belum aku siapkan." Maka Abdullah bin Umar memerintahkan kepada sang istri untuk siapkanlah, "Istaiddi ta'aman li jarina al-yahudi." Siapkanlah jatah dari apa yang telah engkau masak ini untuk tetangga kita yang beragama Yahudi, non-muslim. Maka hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dan ditakrir, disetujui oleh beliau alaihi salatu wassalam. Artinya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini, "Mankana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Walaupun non muslim, walaupun musyrik, walaupun kafir. Maka keadaan yang demikian akan menambah kemaslahatan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Al-habl minan nas, hubungan di antara sesama manusia. Dan boleh jadi tatkala kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bisa menjadi pintu hidayah bagi mereka-mereka yang masih belum memeluk al-Islam. Karena inilah akhlak Islamiyah, adab Islamiyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Adh-dhiyafah. Tatkala ada seorang yang bertamu masuk ke dalam rumah kita, kita muliakan dan kita mengharapkan ajr, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan apa yang beliau perintahkan. Jadi jangan yang kita pikirkan nanti perbendaharaan kita, dana kita menipis. La. Kita meyakini bahwasanya yang namanya sedekah, apalagi perintah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau perintah yang dianjurkan oleh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabi kita, adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan dan tidak akan mungkin membawa kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang harus kita yakini dulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Harta yang disedekahkan, harta yang dikeluarkan, diinfakkan, dizakatkan, itu sebenarnya tidak berkurang. Hakikatnya itulah harta yang telah kita tabung untuk negeri akhirat kita, kehidupan kita yang setelahnya. Jadi ketika kita memuliakan tamu dengan mensedekahkan apa yang kita miliki, menyiapkan makanan, minuman untuk dia, maka ini merupakan tabungan kelak untuk di akhirat. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya kebiasaan ini telah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim, yang mana di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan kisah beliau ketika kedatangan beberapa tamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyiapkan hidangan-hidangan yang ada untuk para tamu tersebut. Ini kebiasaan yang dimiliki oleh para anbiya. Begitu pula Nabi Lut, ketika ada beberapa orang malaikat bertamu ke hadapan atau ke rumah Nabi Lut, dipersiapkan hidangan-hidangan yang ada. Maka yang demikian merupakan sunnah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah tidak perlu ditanya lagi bagaimana cara beliau mengikram, memuliakan para tamunya. Bahkan dijelaskan keadaan beberapa sahabat Rasul SAW yang sangat beriman kepada Nabi SAW mementingkan hidangan untuk para tamu, hidangan untuk Nabi SAW beserta para sahabat beliau dibandingkan keluarganya sendiri. Anaknya, istrinya di dalam rumah kelaparan, akan tetapi para tamu memiliki hidangan yang ada di hadapan-hadapan mereka. Inilah apa yang diajarkan dari Nabi kita Muhammad SAW yang benar-benar diterima dengan baik oleh para murid beliau secara langsung, yaitu para sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Bahkan dikisahkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mempersilahkan Nabi dan para sahabatnya untuk datang ke rumahnya dalam keadaan rumahnya tersebut tidak memiliki kesiapan untuk menghidangkan apapun kepada tamu, hanya makanan anak-anak yang dimiliki. Maka sahabat tersebut memerintahkan kepada keluarganya, kepada istrinya, untuk mengeluarkan apa yang ada dan biarkan anak-anak tertidur, tidak menyantap santapan malamnya yang akhirnya disantap oleh, dimakan oleh Nabi dan para sahabat beliau. Dan dalam keadaan seperti itu, hidangan yang dimiliki oleh sahabat tersebut hanya cukup untuk Rasul dan para sahabatnya. Bahkan si tuan rumah pun tidak memiliki apa-apa bahagian dari santapan tersebut, hidangan tersebut. Maka akhirnya diakali oleh tuan rumah karena khawatir Nabi SAW tidak enak karena beliau manusia biasa. Akhirnya diakali oleh sahabat tersebut dengan mematikan lampu yang ada di ruang tamu. Nabi SAW dan para sahabatnya makan dengan lahap, sementara tuan rumah dan anak istrinya menahan lapar demi mengikram, memuliakan tamu yang datang ke hadapan mereka atau ke hadapan keluarga tersebut, yaitu di antara deretan sahabat-sahabat Rasul SAW. Inilah sahabat Nabi yang terdidik di atas ilmu syar'i, di atas bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau contoh nyata dari keadaan beliau alaihi salatu wasallam, sangat banyak kisahnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk memasak makanan khusus, hidangan khusus kepada para nabi kepada para tamu. Beberapa sahabat Rasul diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar yang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi di tengah-tengah muslimin ketika itu. Dan inilah akhlak Islam, sekali lagi adab Islamiyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sunnah para nabi sebelum beliau alaihi salatu wasallam. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, tiga perkara ini masuk ke dalam adab-adab islami yang penuh dengan kesempurnaan. Mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, memuliakan para tetangga, memuliakan para tamu. Maka inilah hakikat dari adab islami yang telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kesempurnaan tersebut, akhlak-akhlak mulia inilah yang mana Nabi SAW yang merealisasikan pertama kali dan para sahabat-sahabat beliau. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku pun telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Karena kesempurnaan nikmat dan kesempurnaan Islam yang ada di sisi kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis nomor 16 yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ausini, wasiatkanlah aku, nasihatilah aku wahai Rasulullah. Dan yang demikian ini sangat banyak terjadi di zaman Nabi SAW yang bisa kita petik dari apa yang dilakukan oleh beberapa sahabat Rasul datang kepada beliau untuk meminta nasihat adalah beberapa perkara. Yang pertama, keimanan seseorang yazidu wa yanqus. Keimanan seorang hamba masuk ke dalamnya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Amr bin Al-As, "Likulli amalin syirrah." Setiap amalan itu ada puncaknya, keimanan itu ada puncaknya, yang mana seorang itu bersemangat sekali untuk beramal soleh, bersemangat sekali untuk berdoa, sholat jamaah, bersadaqah, melakukan umrah, haji, dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh. Likulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah. Dan ketika sampai kepada puncaknya kesemangatan itu, ada masanya di mana dia akan mengalami masa fatrah, futur. Dia malas untuk melakukan apa-apa. Untuk beramal soleh malas, untuk membaca Quran malas, untuk membaca kitab-kitab para ulama malas, untuk menuntut ilmu malas, untuk sholat jamaah malas, ada masanya seperti itu. Dan ini warid dari Nabi SAW. Dan diberikan solusi oleh beliau. Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang masa futurnya, masa kedatangan malasnya itu, dia alihkan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad faz, maka dia telah beruntung. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Dan barang siapa yang pada masa kemalasannya itu dia langsung memutar arah, mengambil kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, keharaman, apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, faqad halak, maka dia telah binasa. Artinya ketika masa fatrah, ketika masa kemalasan itu datang, kita tetap dituntut oleh syariat Islam untuk berada di dalam koridor ketaatan. Kalau misalkan kita malas untuk membaca Al-Qur'anul Karim yang biasanya kita rutin, semangat, mungkin satu hari bisa satu juz. Datang masa kemalasan, dikurangi, satu hari satu ayat. Silakan. Kita malas untuk bersedekah yang biasanya rutin setiap bulan misalkan 1 juta rupiah. 1 juta satu bulan. Luar biasa. Kemudian kita datang masa kemalasan, masa fatrah tersebut, kita kurangi satu bulan menjadi 100 ribu. Silakan. Selama ada di dalam koridor syariat, tetap bersedekah tapi dikurangi nominalnya. Tetap membaca Al-Qur'an, dikurangi jumlahnya, kuantitasnya. Seperti itu. Ini yang dituntut oleh syariat Islam. Oleh karenanya Nabi SAW banyak didatangi oleh sahabat-sahabat Rasul ketika mereka berada di masa fatrah. Ya Rasulullah, berikanlah kami nasihat. Wahai Rasulullah, berikanlah kami penyemangat, motivasi baru agar mau lagi beramal soleh, agar mau lagi bersedekah, agar mau lagi melakukan amalan-amalan ketaatan yang besar. Termasuk orang ini datang kepada Nabi SAW, ausini, berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat wahai Rasulullah, karena beliau merasa keimanannya sudah kurang. Dan di antara akidah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita isyaratkan tadi, yang namanya keimanan bertambah dan berkurang, yazidu wa yanqus. Bertambah dengan apa? Yazidu bitta'at. Bertambah dengan amalan-amalan ketaatan. Jadi bagaimana caranya agar keimanan kita terus bertambah atau mungkin stagnan pada posisi di atas, tidak turun? Banyaklah melakukan amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh ini jangan dikira cuma sholat jamaah, jangan dikira hanya qiraatul Quran, jangan dikira hanya sadaqah, jangan dikira hanya berhaji, berumrah. Banyak sekali cakupannya amalan-amalan soleh. Kita mentaati apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, afwan. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh orang-orang tua kita, amalan soleh, amalan besar, birrul walidain. Kita jalan dengan penuh ketawaduan, kerendahan diri di bumi Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh. Kita bersenda gurau dengan keluarga kita, anak-anak kita, dalam rangka husnul muasyarah, ingin bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan mereka, amalan soleh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Ketika kita tidur malam pun bisa menjadi amalan soleh ketika kita meniatkan biar nanti jam 3 malam bisa bangun, jam 4 malam bisa bangun melaksanakan qiyamul lail. Innamal a'malu binniyat. Tergantung dari niatnya. Apapun yang kita lakukan dalam keseharian, kita bisa menjadi amal soleh. Oleh karenanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah dalam definisi dari amalan soleh, ibadah adalah kullu qawlin wa amal, atau ismun zahirun likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Setiap amalan, setiap kegiatan, apapun bentuknya, apakah itu perbuatan ataukah ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amalan soleh. Kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada keluarga kita, kepada ayah-ayah kita, kepada ibu-ibu kita, amalan soleh. Innamal a'malu binniyat. Apapun bentuknya. Apakah perbuatan secara zahir ataukah hanya sekedar ucapan, semuanya masuk ke dalam lingkup amalan-amalan soleh. Maka dengan amalan soleh tersebut bertambah keimanan. Dan sebaliknya, wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan kita ini bisa kurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan 1, 2, 3, berdusta, melihat kepada ajanib yang bukan mahram, dan perkara-perkara yang lain, dosa-dosa yang kecil yang mungkin bisa dihapuskan dengan amalan soleh yang kita kerjakan. Misalkan kita berdusta, kita beramal soleh, melakukan sholat jamaah, melakukan sholat sunnah, bisa terhapus amalan-amalan tersebut. Kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa tadi bisa terhapus. Selama yang dilakukan adalah kemaksiatan kecil, dosa kecil, as-saghair. Tapi kalau yang namanya al-kabair, dosa-dosa besar, tidak bisa dihapus kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah aku karena aku adalah orang yang telah meminum khamar. Aku adalah orang yang telah berzina. Aku adalah orang yang seperti ini, seperti itu. Dia mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu baru bisa diampuni dosanya. At-taibu minadzambi kama la dzamba lah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang bertaubat seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Syaratnya dia benar-benar mengaku atas dosa tersebut dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berazam, berniat kuat untuk tidak melakukan atau tidak kembali kepada dosa-dosa tersebut. Maka inilah amalan soleh, sangat luas cakupannya. Ketika kita melakukan amalan soleh, sangat bisa keimanan kita terus bertambah. Tapi ketika kemaksiatan sudah berani kita lakukan, sudah berani berdusta 1-2 kali, berani melihat kepada ajanib 1-2 kali, berani melakukan ini dan itu 1-2 kali, hati-hati, dosa yang kecil akan terus tertumpuk menjadi jabal, menjadi gunung yang akan membinasakan kita kelak di hari akhir, wal'iyadu billah. Maka sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang saya muliakan, ausini, berikanlah aku nasihat wahai Rasulullah. Ini realisasi dia ketika datang masa fatrah tersebut, masa kemalasan, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Tidak lantas dia putar balikkan, yang biasanya taat jadi bermaksiat. Yang biasanya sholat jamaah, meninggalkan sama sekali sholat jamaah. Yang biasanya bersedekah, tidak bersedekah sama sekali. Enggak. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau malas untuk sholat berjamaah, 1, 2, 3 hari kita malas untuk sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah tersebut. Lakukanlah. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai sekadar kemampuan kalian. Dan jangan dibiarkan kemalasan tersebut. Harus dilawan. Yang namanya syurga Allah Subhanahu wa taala dilingkupi dengan perkara-perkara al-makarih, yang dibenci. Kita harus melawan bagaimana hawa nafsu kita ini bisa tunduk di bawah kaki kita. Kalau hawa nafsu di atas kepala kita, kita akan mengikuti terus dia. Inna nafsal ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu akan terus mendorong manusia terus dan terus terjatuh di dalam kejelekan. Kita harus turunkan hawa nafsu tersebut di bawah kaki kita. Ausini ya Rasulullah. Berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada dia, la taghdab. Nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah satu, singkat. Dan inilah ciri khas dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ringkas, padat dan jelas. Akan tetapi ketika mau dijelaskan satu persatu dari lafaz yang keluar dari lisan beliau, sekian mujalladat, sekian jilid buku, tidak bisa mencakup syarah penjelasan dari apa yang beliau sabdakan. Luas maknanya, akan tetapi lafadznya sangat ringkas. Inilah yang disebut dengan jawami'ul kalim, di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. La taghdab, janganlah kamu marah. Itu saja, titik. Akan tetapi kalau kita ingin membahas permasalahan ini, luar biasa pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la darara wala dirar. Titik. Tidak boleh kita memudaratkan orang lain, mengganggu orang lain sehingga kita tidak diganggu. Sudah sampai di situ. Akan tapi kalau kita mau membahas permasalahan ini, permasalahan siapa yang diganggu, apa hukumnya orang yang mengganggu dan yang semisalnya, butuh pembahasan yang sangat luas sekali. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkas, jelas, padat. Apa yang diucapkan oleh beliau akan tapi memiliki makna dan penjelasan yang sangat luas sekali. Faraddada miraran, maka orang tersebut kembali mengucapkan kepada Nabi, "Ausini, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat wahai Rasulullah, la taghdab, janganlah engkau marah." Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terkenal temperamental. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abi Daud bahwasanya sahabat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam ini terkenal orang yang sumbu pendek, mudah untuk marah. Oleh karenanya ketika turun keimanannya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam kesempatan, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, wasiat kepada dia, la taghdab, janganlah kamu mudah untuk marah. Berikan nasihat lagi wahai Rasulullah, la taghdab. Berikan nasihat lagi wahai Rasulullah, la taghdab, janganlah kamu marah. Karena yang namanya al-ghadabu, kemarahan ini luar biasa akan menghasilkan kemudaratan yang sangat banyak. Bahkan sifat yang berlawanan dengan marah tadi, yaitu yang bisa sabar, yang bisa mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, adalah sifat seorang mukmin yang hakiki. Sifat seorang mukmin yang hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak tanda dari keimanan seorang hamba yang benar-benar keimanannya, bukan hanya sekedar pengakuan, iddia la. Bukan hanya sekedar pengakuan, saya beriman, saya mencintai Nabi, saya mencintai Allah, bukan. Iman yang benar-benar membuahkan hasil. Keimanan yang benar-benar menjadikan dia seorang mukmin, takut bermaksiat, takut mendekati keharaman. Kalau hanya sekedar mengakui mencintai Allah, mencintai Nabi, mudah untuk dia bermaksiat. Gampang dia berdusta. Gampang dia mencuri, gampang dia berzina karena keimanannya tidak bermanfaat. Bukan iman yang hakiki. Tapi di antara bentuk keimanan yang hakiki, di antara tandanya adalah wal kadhiminal ghayz, orang yang bisa menahan amarahnya. Rasa amarahnya bisa ditahan oleh dia, wal afina anin nas, dia adalah orang yang mudah untuk memaafkan manusia. Kullu bani adam khata, setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti dan pasti memiliki kesalahan, kekeliruan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang bisa memaafkan orang lain dengan mudah? Karena hakikat hubungan kita sesama manusia di muka bumi ini adalah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu adalah fitnah, cobaan. Kita dengan sesama kita, sesama manusia, apakah muslim ataukah non muslim, kalau kita tidak mengucapkan musyrik atau kafir, muslim dengan non muslim, muslim sesama muslim, ayah dengan ibu, suami dengan istri, semuanya hablum minan nas, hubungan sesama manusia, fitnah, cobaan, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Kata Allah Jalla wa'ala, atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar dengan kekurangan-kekurangan orang lain? Jadi kita dituntut untuk bersabar dengan kekurangan istri kita, dengan kekurangan anak kita, dengan kekurangan tetangga kita, dengan kekurangan ayah kita, siapapun itu, manusia. Atasbirun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian bisa bersabar? Karena pasti banyak memiliki kekurangan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang menang ketika dia berkelahi, ketika dia bergelut dengan temannya. Wa innamas syadidu allazi yamliku nafsahu 'inda asy-syada'id, 'inda al-ghadab. Orang yang kuat, benar-benar kuat di dalam Islam adalah orang yang berani dan bisa menahan rasa amarahnya. Ketika dia marah, dia tahan. Ada orang melakukan kesalahan, kekeliruan, dia maafkan. Inilah baru orang yang kuat di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama al-Islam. Begitu pula yang namanya sifat al-ghadab, marah ini, sering marah, senang marah, adalah perkara yang bisa menyerupai para syaitan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad menyebutkan di dalam hadisnya, innamal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya seorang yang marah itu adalah dari bisikan-bisikan syaitan. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan menyampaikan beberapa kiat-kiat bagaimana agar seorang itu bisa meredam amarahnya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan hal tersebut. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.